Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar a'adzani wa iyyakum minan nar. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala rabbal alamin, serta salawat dan salam kita selalu kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di malam hari ini ba'da maghrib, melanjutkan pembahasan dari kitab Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, atau buku yang lebih terkenal atau yang sering juga disebutkan dengan buku Jawabul Kafi Liman Sa'alan Dawa'u Syafi. Pada jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah membahas beberapa perkara. Bab sebelumnya yang adalah kita bahas tentang husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah itu amrun matlub, perkara yang diinginkan, tapi bukan tertipu dengan sangkaan. Salah satu bentuk seseorang menyangka dan sangkaan ini adalah salah, ketika dia berbaik sangka sewaktu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia dunia, dia mengatakan berarti Allah pasti akan berikan saya akhirat. Atau sebagian orang menjadikan patokan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan bagi dia dunia, berarti Allah pasti cinta kepada dia. Padahal ini belum tentu dan belum pasti. Tidak semua orang yang Allah kasih harta pasti Allah cinta kepada dia. Hadis yang sudah kita baca pertemuan yang lalu, inna Allah atal mal dunya ala man ahabba wa la yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Semua dikasih dunia. Dan Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka tertipulah orang jika menyangka Sewaktu Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan bagi dia dunia, dia menyangka bahwa Allah telah cinta kepada dia. Belum tentu. Ini sangkaan yang salah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, membawakan beberapa dalil atau ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa ketika Allah berikan manusia dunia, itu belum tentu Allah mencintainya. Karena dunia di sisi Allah tidak senilai dengan sayap nyamuk. Fir'aun Allah kasih dunia, Qarun Allah kasih dunia, Abu Lahab Allah kasih dunia, Abu Jahal Allah kasih dunia. Sampai zaman sekarang juga orang-orang yang kafir kepada Allah, Allah kasih dunia. Tapi Allah tidak kasih mereka iman. Allah enggak kasih kepada mereka lezatnya ibadah. Allah enggak kasih kepada mereka ketakwaan. Ketakwaan, iman, Islam, hidayah, ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. Karena ini akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang sementara dan belum pasti menjadi sebuah kebaikan, itu belum tentu kebaikan. Dunia, harta, kenikmatan sementara. Di akhirat pun menjadi tanggung jawab, ditanya. Sampai apapun yang kita keluarkan dari harta kita ditanya. Maka kenikmatan dunia ini kenikmatan terbatas. Ketika Allah berikan pada manusia, belum tentu Allah mencintainya. Tapi ketika Allah berikan iman kepada seseorang, Allah berikan di hatinya senang duduk di masjid. Ringan tidak kelihatannya? Ringan. Tapi ketika dia senang duduk ke masjid, berarti Allah berikan dia kunci surga. Karena majelis ilmu termasuk majelis kunci untuk menuju surga. Kalau kunci surga sudah dikasih, adakah pemberian yang lebih besar daripada pemberian surga? Gak ada. Tapi kata Ibnu Qayyim, banyakan manusia sukanya kontan, gak suka yang belakangan. Artinya apa? Sukanya dunia yang langsung kelihatan, kalau surga belakangan. Maka lebih suka dengan yang kontan daripada yang belakangan. Ini kita bahas kemarin. Bahkan mereka katakan, coba aja kamu dagang. Kalau kamu dagang, pasti kamu mau untung yang kontan daripada untung yang nyicil, kata mereka. Begitu juga kami, lebih baik kami cari dunia kontan, akhirat kan belum pasti, belakangan. Iya tuh billah. Ini yang kita bahas pertemuan kemarin. Maka Ibnu Qayyim pun membantah. Ada beberapa bantahan Ibnu Qayyim. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Ibnu Qayyim atau pembantahan Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa perbedaan orang yang tertipu dengan dunia dengan perbedaan orang yang husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Apa bedanya? Orang di hatinya meyakini Allah maha baik, maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah itu tidak akan mengazab hambanya, Allah mencintai hambanya. Itu husnudzon bukan? Baik sangka bukan? Baik sangka. Tapi ketika sangkaan ini, husnuzon ini mengantarkan dia kepada malas beramal. Kan Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Jelah saya gak usah sholat, nanti aja sholatnya belakangan. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang, gak apa-apalah dosa sedikit, kan Allah pengampun. Ini bukan husnuzon katanya. Kata Ibnu Qayyim, ini namanya magrur, tertipu. Tertipu. Orang yang husnudzon kepada Allah, orang yang baik sangka kepada Allah, bagaimana? Baik sangka kepada Allah adalah roja, berharap. Contoh, ngeluarin duit 2.000, dimasukin kotak infak, dimasukin, baik sangka kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun sekedar 2.000. Pasti Allah lipat gandakan di akhirat. Pasti Allah catat sebagai kebaikan. Itu yang dikatakan baik sangka. Ketemu orang di jalan, assalamualaikum, senyum. Kita gak tahu dia jawab atau gak jawab, tapi kita bilang assalamualaikum. Di hati bilang, assalamualaikum saya, senyum saya sedekah, Allah catat kebaikan. Yakin dengan amalan sedikit dan baik sangka kepada Allah. Apa baik sangkanya? Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Ini baik sangka yang benar. Baik sangka kepada Allah yang melahirkan amal. Tapi kalau baik sangka melahirkan kepada malas beramal, itu magrur, tertipu. Kebanyakan manusia larinya kemana? Kebanyakannya magrur, tertipu. Santai dalam dosa, terus dalam maksiat, terus dalam jauh kepada Allah. Kalau diingatkan, saya kan udah mengucapkan la ilaha illallah. Seolah-olah kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, bebas melakukan semua perkara. Katanya kan orang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini pun telah kita bahas kemarin, bahwa ucapan mengucapkan la ilaha illallah itu harus sesuai dengan amalan. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya tidak menampakkan kepada la ilaha illallah, yang dikedepankan adalah amalan. Walaupun dia berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya, maka yang dihitung tetap perbuatan. Sebagaimana kita contohkan, orang maling, ketangkep maling, tanya sama dia, kamu maling enggak? Enggak, saya enggak maling. Benar kamu enggak maling? Enggak, saya enggak maling. Tapi dikumpulkan bukti, ternyata perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia maling. Mana yang dikedepankan, ucapan atau perbuatan? Hah? Perbuatan. Ya begitu juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bilang la ilaha illallah tapi enggak pernah sujud kepada Allah. Bilang la ilaha illallah kalau lagi sulit, bukan kembali ke Allah. Kembalinya ke patung, kembalinya ke pohon, kembalinya ke batu. Apa faedahnya la ilaha illallah? Kalau sulit kembalinya ke bukan kepada, kalau senang juga kembali. Wah, ini dagangan ana maju, masya Allah, untung pakai cincin. La ilaha illallah tapi perbuatannya tidak sesuai. Apa la ilaha illallah? La ilaha illallah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada tempat bertawakal kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Maka ucapan ini harus sesuai dengan perbuatan. Ketika perbuatan bertentangan dengan ucapan, maka perbuatan yang akan menjadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya. Katanya di sini, manusia yang paling tertipu adalah yang terperdaya oleh kehidupan dunia yang tampak di hadapan mereka. Bahkan mereka lebih meridhai dunia, meridhai dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan dunia adalah sesuatu yang kontan, sedangkan akhirat adalah yang kredit belakangan. Maka kontan lebih bermanfaat dibanding yang hutang. Sebagian mereka lebih menegaskan lagi, apa katanya? Sebutir atom yang diberikan secara kontan masih lebih baik daripada mutiara yang dijanjikan. Sebutir atom, kata mereka ini, yang kontan pasti ada depan mata, itu lebih baik daripada mutiara tapi masih sekedar janji. Maksudnya apa? Dunia yang kontan sekarang ada nikmatnya itu lebih baik daripada jannah surga yang sekedar janji, kata mereka. Maka ambil yang pasti, tinggalkan yang belum pasti. Maksudnya belum pasti apa? Surga. Di sini akan dibahas. Ada juga yang mengungkapkan kelezatan dunia merupakan perkara yang pasti. Sebaliknya, kelezatan akhirat merupakan perkara yang masih diragukan. Saya tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan perkara yang meragukan. Asumsi ini adalah tipuan dan makar syaitan. Bahkan hewan ternak yang tidak bisa berbicara pun lebih berakal dibandingkan mereka. Sebab seekor binatang apabila takut terhadap mudarat tidak akan mau mendekatinya meskipun dipaksa. Ironisnya, salah seorang dari mereka justru mendatangi perkara yang membinasakannya, entah dia orang yang mendustakan ataupun membenarkannya. Orang semacam ini, sekiranya ia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari kiamat dan balasannya, maka ia tetap termasuk orang yang paling merugi karena telah mendatangi perkara yang membinasakannya. Padahal ia mengetahuinya. Sebaliknya, apabila tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kondisinya akan jauh lebih parah. Artinya, kalau ada orang bilang, saya lebih baik yang kontan daripada yang nyicil, saya lebih baik yang pasti daripada yang janji, saya lebih baik yang duluan daripada belakangan, kalimat ini semua mengantarkan lebih baik dunia daripada akhirat, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi perkataan seperti ini, orang ini pasti rugi. Karena perkataannya tidak menampakkan keimanan kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, maka dia lebih rugi lagi. Karena dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ibnu Qayyim akan membantahnya. Kata dia di sini, "Wa qalu hadzal qa'il an-naqdu khairu min an-nasi'ah wa jawabuhu." Adapun perkataan mereka, yang kontan lebih baik daripada yang kredit, maka jawabannya, "Annau idza tasawa naqdu wa nasi'ah, fa naqdul khair." Jika yang kontan dengan kredit nilainya sama, maka tidak ragu yang kontan lebih baik. Saya dagang sama bapak, saya jual baju saya atau saya jual rumah saya, harga kontan sama harga kredit sama, rugi saya. Kenapa? Tentu orang akan mengambil kredit. Seperti itu kan? Kalau harga kontan dan kredit sama, tentu orang akan mengambil kredit. Tapi fa in tafawata wa kanat nasi'ah aktsar wa afdal fa huwa khair. Tapi jika nilainya berbeda, maka tentu yang kredit itu lebih baik daripada yang kontan. Sebagai saya pedagang, kalau nilainya sama, tentu saya akan jual sebagai kontan. Tapi kalau nilai kredit lebih besar, pasti orang akan menjual secara kredit. Seperti itu juga akhirat. Kalau mereka katakan dunia kontan, akhirat itu belakangan kredit, dulu kan yang kontan. Kita bilang betul kalau ini nilainya sama. Sekarang samakah nilai dunia dengan akhirat? Samakah kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat? Samakah kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Beda. Lah kalau beda, jangan disamakan. Maka terkadang yang belakangan, yang kredit, lebih baik daripada yang kontan. Lebih baik milih akhirat yang pasti, yang besar, yang agung, daripada dunia yang sedikit dan nikmatnya jauh di bawah akhirat. Itu yang diinginkan Ibnu Qayyim. Dikatakan di sini, fa in tafawata wa kanat nasi' akthar wa afdal fa wa khair fa kaifa wa dunya kullaha min awwaliha ila akhirha ka nafsin wahid min anfasil akhirah. Bagaimana lagi dengan dunia? Dari awal sampai akhir dunia ini, seluruhnya diisi dunia ini, jika dibandingkan dengan akhirat, itu cuma sebagaikan satu harga yang kecil. Kama fil musnadil Ahmad, sebagaimana dalam hadis Musnad Ahmad dan Tirmizi, dari hadis Mustawrid bin Syaddad, Rasulullah bersabda, "Ma dunya fil akhirah illa kama yadkhulu ahadukum isba'aihi fil yam falyanzur bima tarji." Kata Rasulullah SAW, "Bima yarji." Ma dunya fil akhirah, tidaklah dunia ini dibanding akhirat, illa kama yadkhulu, kecuali bagaikan salah seorang kalian memasukkan tangannya ke liam, ke laut. Falyanzur bima yarji, lalu lihatlah apa yang menetes. Rasulullah mengumpamakan akhirat dengan dunia. Kata Rasulullah SAW, dunia itu bagaikan tangan kita masukkan ke laut, lalu kita angkat, apa yang menetes di jari kita? Satu tetesan. Ini dunia, lautannya akhirat. Maka ketika ada orang yang menukar dunia dengan akhirat, berarti dia menukar yang setetes dengan lautan. Orang yang merugi. Berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahutaala, dikatakan di sini, fa itharu hadzan naqd ala hadhihi an-nasi'ah min a'dhami wa itharu hadzan naqd ala hadhihi an-nasi'ah min a'dhamil ghabn wa aqbahul jahl. Mendahulukan dunia yang sedikit ini dan meninggalkan akhirat yang belakangan ini, ini adalah min a'zamil ghabn, tertipu dan kerugian yang sangat besar. Wa aqbahul jahl, dan kebodohan yang sangat besar. Wa idza kana hadan nisbatid dunya bimajmu'iha ila al akhirah, jika ini perumpamaan Rasulullah SAW binisbati dunia dengan akhirat. Rasulullah SAW mengumpamakan antara dunia dan akhirat itu bagikan setetes dunia, akhiratnya lautan. Itu perumpamaannya kalau dunia dari awal sampai akhir. Dunia dari mulai penciptaan sampai hari kiamat, kalau dibandingkan dengan akhirat, bagaikan setetes dengan lautan. Bagaimana lagi dunia kalau hanya sekedar umur kita? Berapa umur kita? 70 tahun? 80 tahun? Dibanding akhirat. Kalau seandainya dunia seluruhnya saja dibanding akhirat bagaikan setetes, apalagi umur kita yang pendek dibandingkan akhirat. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, "Fama miqdaru umur insani binisbatil akhirah?" Bagaimana lagi umur manusia jika dibandingkan dengan akhirat? "Fa ayyuma aula?" Maka mana yang lebih utama? "Wa itharu ajil fi hadil maddah yasirah wa hurmanul khairu daim fil akhirah am tarku syai'in hakirun saghirun munqati' an qarabil li ya'khud ma la qimata lah wa la khatara lah wa la nihayata li 'adadihi wa la ghayata li amadihi." Kata Ibnu Qayyim rahimahutaala, maka orang yang mendahulukan dunia dengan waktu yang sedikit ini, yang menyebabkan dia terharamkan dari akhirat yang abadi dan selama-lamanya, atau orang yang mengambil sesuatu yang sedikit ini, dunia yang rendah ini, dan dia terputus dari kehidupan yang nikmat dan berharga di akhirat, ini adalah kebodohan yang nyata. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kebanyakan manusia berani meninggalkan akhiratnya untuk dunia. Coba dia pikir sekali lagi. Apa sih dunia yang terbaik? Apa dunia yang terbaik? Dia bilang kalau sebagian orang harta. Iya, harta yang terbaik dunia apa? Uang. Sebanyak uang paling juga tetap masuk perut satu piring. Bisa gak dimasukin perut ke 10 piring? Gak nikmat lagi masuk perut 10 piring. Sakit. Benar tidak? Itu kenikmatan dunia. Nikmatnya dunia, senikmat-nikmatnya, tetap ujung-ujungnya capek dan sakit. Enak makan apa? Makan dunia, di dunia paling enak apa? Kambing guling. Coba aja makan kambing guling. Wah, enak dunia. Habis makan, asam urat. Benar gak? Itu dunia. Nikmatnya dunia itu ada batasannya. Ujung-ujungnya tetap saja taab. Cewek, perempuan. Sebagian orang tertipu dunia dengan perempuan. Coba cari perempuan yang paling cantik di dunia. Tetap aja kalau dalam kamar mandi bau. Benar gak? Mau ditukar dengan bidadari surga yang keringatnya bagaikan permata, yang kulitnya bersih, jernih, gak pernah keluar bau dari badannya, gak pernah tua, gak pernah kendor, ditukar dengan perempuan dunia yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berubah. Maka orang yang ambil dunia dan meninggalkan akhirat, orang yang paling bodoh. Benar, setuju atau tidak? Setuju kalau punya iman. Kalau orang gak percaya dengan akhirat, enggak setuju saya. Kenapa? Karena akhirat gak ada. Sudah, kalau akhirat gak ada, kita ketemu aja ntar di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Allah musta'an. Ini pembahasannya. Maka Ibnu Qayyim ingin mengatakan bahwa orang yang tertipu dengan dunia dan dia meninggalkan akhirat karena kurangnya ilmu, kurangnya yakin, dan kurangnya sabar. Kalau dia punya ilmu, ilmunya akan menumbuhkan keyakinan, keyakinannya akan menumbuhkan sabar, sabarnya akan menumbuhkan amal. Ini akan dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, "Wa in kunta 'ala syak," jika engkau ragu tentang hari kiamat, jika engkau ragu tentang kebaikan akhirat, jika engkau ragu bahwa kehidupan yang abadi adalah kehidupan di sisi Allah, faraji ayatu Rabbi ta'ala dala ala wujudi wa qudrati wa masyiati wa hadaniyati. Maka perhatikanlah semua dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan Allah, kekuatan Allah, kehendak Allah, dan keesaan Allah. Lihat alam, lihat Al-Qur'an, lihat hadis. Wa shadaqa rasuluhu fima akhbaru bihi an, dan benarkanlah apa yang dikabarkan oleh Rasul. Kalau ragu, wa tajarrud wa qum lillahi nadhiran wa munadhiran. Dan teruslah mentauhidkan Allah dan perhatikan semua tentang kekuasaan Allah, terus perhatikan dan lihat kekuasaan Allah. Hatta yatabayyana laka annama ja'at bihir rusul anillahi wa wal haq, sampai yatabayyan laka, sampai jelas bagimu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah haq, alladzi la syakka fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna khaliq hadzal alam huwa rabbus samawati wal ard yata'ala wa yataqaddas wa yatanazza an khilaf ma akhbarat bihi rusul an. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha agung, seperti yang dikabarkan oleh para rasul. Man nasabau ila ghairi dzalik faqad syatamah. Barang siapa yang nasaba ila ghairi dzalik, barang siapa yang dia menyandarkan kepada selain ini, maka dia telah mencela Allah, mendustai Allah, mengingkari rububiyyah Allah dan kerajaan Allah. Itman mahal min mahali mumtani, dan termasuk perkara yang tidak mungkin. Inda kullu di fitratin salimah, di setiap orang yang memiliki fitrah yang baik, an yakuna malikul haq ajizan au jahilan, bahwa ini termasuk tidak mungkin bagi orang yang memiliki fitrah yang baik, fitrah yang selamat, bahwa raja yang hak yaitu Allah, dia itu lemah atau dia itu bodoh. La ya'lamu syai', tidak mengetahui suatu pun. La yasma' wa la yubsir, tidak melihat, tidak mendengar. Wa la yatakallam, tidak berbicara. Wa la ya'mur wa la yanha, tidak memerintahkan juga tidak melarang. Wa la yuthibu wa la yu'akib, wa la yaghuz man yasha' wa la yudhil, wa la yu'izzu man yasha' wa la yudhil man yasha'. Wa la yursilu rasula ila atrafil mamlakatihi wa nawahiha, wa la ya'tani bi ahwali ra'iyatihi, bal yatrukuhum sudda wa yukhlihim hamala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan termasuk perkara yang tidak mungkin bagi orang yang memiliki akal dan fitrah yang baik, Allah yang menciptakan ini semua, Allah yang mengatur ini semua, tidak akan mungkin dia tidak bisa mendengar, tidak akan mungkin dia tidak melihat. Allah yang menciptakan ini semua, pasti dia melihat dan mendengar. Kalau Allah melihat dan mendengar, berarti kita, apapun yang kita amalkan, yang kita lakukan, pasti Allah melihat dan mendengar. Wala ya'mur, dan tidak mungkin Allah yang menciptakan ini semua, menciptakan ini untuk kita semua, lalu Allah tidak memerintahkan kita dan tidak melarang kita. Gak mungkin. Allah menciptakan ini semua, menciptakan alam, menciptakan kehidupan, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan semua yang ada di bumi untuk kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala pencipta punya peraturan ketika dia menciptakan. Peraturan Allah itu yang dikatakan perintah dan larangan Allah. Karena itu milik dia. Dan tidak mungkin yang menciptakan tidak akan mengatur segala sesuatu yang dia telah ciptakan. Maka katanya, wala ya'tani bi ahwal ra'iyah. Tidak akan mungkin pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua lalu dia membiarkan begitu saja. Tidak akan mungkin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya berjalan begitu saja, tidak akan mungkin. Tapi Allah ciptakan ini semua untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak ciptakan kita, Pak. Allah enggak ciptakan kita hanya sekedar kita jadi pegawai, bukan. Allah enggak ciptakan kita bukan jadi orang yang pagi buka toko, sore buka tutup toko, bukan. Itu bagian dari kehidupan kita, tapi bukan itu tujuan penciptaan kita. Allah tidak ciptakan kita untuk jadi orang yang bawahan dimarahin sama bos, bukan. Tapi Allah ciptakan kita buat kita ibadah kepada Allah. Dalam ibadah ini, dalam jalan ini menuju Allah, kita butuh kehidupan, maka kita isi kehidupan kita dengan berdagang. Kita isi kehidupan kita dengan bekerja. Kita isi kehidupan kita dengan pegawai. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. itu cuman isi daripada perjalanan kita menuju Allah. Allah enggak menciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan kita kecuali kita hanya beribadah kepada Allah. Maka ketika ada orang yang lalai dengan tujuan ibadahnya, malah sibuk dengan keduniaannya, dia telah tertipu dengan tujuan hidup. Bangun tidur pagi langsung ingat kerjaan, mau tidur ingat kerjaan, lagi di jalan ingat kerjaan, kapan ingat Allah? Kapan ingat Allah? Allah enggak menciptakan kita untuk kerja, bukan. Tapi kerja butuh, Ustaz. Betul. Siapa bilang kerja tidak butuh? Kalau kita enggak kerja, kita enggak sesuai sunnah Rasulullah. Rasulullah memuji orang-orang yang bekerja dan mencari pekerjaan untuk yang halal. Tapi ketika tertipu dan tidak tahu hakikat kehidupan dunia, seolah-olah Allah ciptakan dia hanya untuk dunia, ini dikatakan magrur, tipuan. Kalau betul kerjanya karena Allah, waktu sholat berhenti. Kalau betul dagangnya karena Allah, yang haram tidak dijual. Kalau betul cari uangnya karena Allah, tidak akan mencurangi orang lain. Tapi kalau dia karena dagangnya bukan karena Allah, bekerjanya bukan karena Allah, cari uangnya bukan karena Allah, yang halal, yang haram semuanya dilibas. Karena tujuannya ya takatsur fid dunya, banyak-banyakan harta. Karena tujuannya banyak-banyakan pujian. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fid din, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua diciptakan untuk kembali kepada Allah. Dia jenderal, dia kopral, dia orang biasa, dia petinggi, dia pedagang, dia orang kaya, dia orang miskin, dia perempuan, dia anak kecil, sama, semuanya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Ibadah kepada Allah, ini tujuan kita. Maka jadikan setiap lini kehidupan kita selalu bernilai ibadah. Dan itu bisa. Setiap masa kita, setiap waktu kita, kita jadikan ibadah, itu bisa. Kerja di kantor, depannya depan komputer. Kerja depan komputer, mulut masih bisa berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir enggak perlu. Zikir enggak perlu di masjid, bisa duduk depan komputer. Orang di warung, di toko, lagi jaga tokonya, pedagang belum datang atau konsumen belum datang, baca Quran. Baca Quran ibadah? Ibadah. Dimanapun kita bisa menghidupkan ibadah kepada Allah. Dan itu tidak mengurangi kehidupan dunia kita. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkata lagi Ibnu Qayyim di sini, kata dia, ya, wa hadha yaqdah fi mulki ahad wa mulki al-bashar la yalaku bih, fa kaifa yajuzu nasabu li mulki al-haq wal-mizan wal-mubin ilayh. Ini ya termasuk mencela dalam fi mulki ahad mulukil bashar. Jadi kalau ada raja-raja di dunia, lalu dia menciptakan sesuatu, raja-raja tadi membuat sesuatu, lalu sesuatu tadi telah dia buat, dia biarkan begitu saja. Ini termasuk sesuatu yang sia-sia, dan ini termasuk sesuatu yang mencela buat raja tadi. Kalau ini dinisbahkan kepada raja dunia saja sudah tercela, apalagi ketika dinisbahkan kepada Allah. Fa'idha ta'ammal insanu hala min mabda' kaunih. Coba sekarang, jika manusia perhatikan dari awal dia penciptaan, nutfah ilahin kamali wastiwah, dari mulai nutfah sampai sempurna menjadi manusia. Tabayyan lau anna man 'aniha bihi hadhil 'inayah wa naqala ila hadhil ahwal wa sarafa fi ahdil atwaf la yaliku bi an yahmiluhu wa yatruku sudda. Maka jika dia memperhatikan penciptaannya dari awal air mani, perhatikan kita manusia keluar dari mani ayah, ketemu di rahim ibu mani juga. Mani itu air yang kalau orang kena orang jijik. Dari mani di perut Allah ciptakan, tiba-tiba mani bertemu dengan mani jadi segumpal darah. Gumpal darah terus berwaktu beberapa waktu 40 hari berubah lagi menjadi segumpal daging. Daging berubah lagi menjadi tulang. Tulang tertutup dengan daging, 120 hari Allah tiupkan ruh. Dari apa, Pak? Dari mani. Kapan ini Allah ciptakan? Hampir setiap hari ada orang hamil. Benar enggak? Berarti hampir setiap hari kita bisa buktikan Allah itu maha mampu menghidupkan. Bagaimana lagi manusia yang tadinya tulangnya ada, dagingnya ada, hidup, lalu dikubur. Dikubur, tiba-tiba dagingnya hilang, sisa tulang. Tulangnya hilang, sisa tulang ekornya. Bisakah Allah menghidupkan kembali manusia yang tadi, manusia yang tadinya ada? Tentu apa jawabannya? Tentu lebih bisa. Kalau yang tadinya gak ada, cuman mani saja, Allah bisa jadikan manusia. Apalagi yang tadinya ada tulang, yang ada daging, Allah hidupkan lagi, Allah kembalikan lagi. Pengembalian itu lebih mudah daripada penciptaan awal. Maka kalau ada orang yang gak percaya dengan hari kebangkitan, bilang sama dia, kalau begitu kamu gak percaya sama ibu-ibu hamil. Kenapa? Karena setiap ada ibu hamil berarti ada penciptaan manusia. Kalau manusia saja diciptakan dari mani, Allah mampu. Apalagi kamu yang tadinya ada, lalu mati, dimakan tanah, lalu Allah hidupkan lagi. Lebih mudah bagi Allah. Renovasi lebih mudah daripada membuat, benar gak? Ya seperti itu manusia. Yang tadinya ada daging, gak ada lagi. Allah adakan lagi, lebih mudah bagi Allah. Perhatikan penciptaan manusia. Berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, faida ta'ammal insan, jika dia memperhatikan itu semua, maka dia akan yakin Allah menciptakan mereka bukan untuk yang sia-sia, tapi Allah menciptakan mereka untuk ibadah. Wa idza ta'ammal 'abdu haqqa ta'ammul lakana kullu ma yubsiru wa ma la yubsiru dalilan lahu 'ala tauhid wa nubuwah wal ma'ad wa anna al-qur'ana kalamu. Jika manusia memperhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh, apa-apa yang bisa dilihat dan apa-apa yang tidak bisa dilihat, tentu itu semua akan menjadi dalil bahwa Allah itu adalah esa, bahwa Nabi itu benar, bahwa hari kebangkitan itu pasti ada, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kita akan menyebutkan dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَلَا أُقَسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Al-Haqqah ayat 38-40. Allah berfirman, sungguh aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan bersumpah dengan apa-apa yang kalian tidak lihat. Coba perhatikan apa yang kita lihat, apa yang tidak kita lihat. Ini semua bukti bahwa Allah itu ada. Apa yang Allah katakan? Allah katakan, innahu laqawlu rasulin karim. Al-Quran ini sungguh perkataan rasulin karim, Rasul yang mulia, Jibril alaihi salam. Wa dzakarna tarafan min dzalika 'inda qawli wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga ujung ayat Allah berfirman, dan di dalam diri-diri kalian afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Maksudnya di dalam diri-diri kita sendiri ada bukti bahwa Allah itu adalah hak. Di dalam diri kita sendiri ada bukti bahwa Allah itu adalah esa. Di dalam diri kita sendiri ada bukti bahwa Al-Quran itu benar. Afala tubsirun, mengapa kalian tidak perhatikan diri kalian sendiri? Wa annal insanu dalilun li nafsihi ala wujudi khalqihi wa tauhidihi wa sidqi rusulihi wa itsbatu sifati kamalih. Bahwa di dalam diri manusia ada dalil bahwa adanya Allah yang menciptakan. Maka orang yang enggak percaya adanya pencipta, itu orang yang lebih jelek dan lebih parah daripada siapa, Pak? Daripada iblis. Sudah kita katakan berapa kali. Kenapa? Karena iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui yang menciptakan Allah. Kalau ada orang gak mengakui Allah yang menciptakan, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan dia menjadi orang-orang yang menolak kepercayaan adanya Tuhan, maka dia bisa lebih jelek daripada iblis. Apalagi kalau dia melihat kehidupan dirinya. Bagaimana manusia ada tapi gak ada yang menciptakan? Bagaimana manusia bisa ada? Bagaimana manusia bisa terkabulkan doa kalau gak ada yang memberikan? Bahkan seorang badui pedalaman Arab membuktikan adanya Allah dengan satu cara. Kata dia, bukti adanya Allah bahwa saya tidak bisa mengatur hati saya. Bisa gak kita ngatur hati kita? Saya semangat terus ibadah. Bisa gak? Gak bisa. Pasti tiba-tiba datang malas. Kenapa sebabnya? Gak tahu. Saya mau ngatur hati saya terus senang. Bisa gak? Gak bisa. Kita gak bisa ngatur hati kita, berarti ada yang mengatur hati kita. Kata badui, kalau ada yang mengatur hati saya, berarti dia yang menciptakan saya. Bukti bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata lagi Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, dikatakan di sini, waqad bana anna mudhayyi' maghrur 'ala taqdirain. Maka jelaslah, orang yang menyia-nyiakan dan melantarkan perintah Allah itu dalam dua keadaan. Ya. Taqdiru tasdiqu wa yaqinu wa taqdiru takdibu syakki. Orang yang mudhayyi' maghrur 'ala taqdirain. Orang yang menyia-nyiakan perintah Allah, menelantarkan perintah Allah, bahkan melakukan yang haram, itu orang-orang tertipu, ada dua keadaan. Yang pertama, orang tasdiquhu wa yakin, dia yakin dan membenarkan Al-Quran. Ini kelompok pertama, tapi tetap melakukan yang haram. Kelompok yang kedua, takdiru wa takzibu wa syak. Kelompok kedua, dia mendustakan Quran dan ragu kepada Quran. Fa in qulta, jika orang bertanya, kaifa yastami' tasdiqul jazim alladzi la syakka fihi bil ma'adil wal janna wan nar yatakhallaf 'amal. Bagaimana bisa orang yang membenarkan di hatinya dengan yakin, tidak ada keraguan tentang kiamat, tidak ada keraguan tentang neraka, tidak ada keraguan tentang surga, di hatinya yakin, tapi bagaimana mungkin dia yakin tapi dia melakukan maksiat? Mungkin enggak? Contoh saya contohkan, ini ingin menggambarkan gini. Kalau saya bilang ini api, saya bilang api ini panas. Percaya atau tidak? Percaya. Tapi tetap megang api. Kira-kira dia percaya sama api atau tidak? Lah sama seperti orang yang mengatakan saya percaya dengan neraka, saya percaya dengan surga, tapi dia beramal mengantarkan dirinya masuk neraka. Lah kepercayaan kamu bagaimana? Saya percaya ada malaikat yang akan menyiksa kita dalam kubur, tapi amalannya mengantarkan kepada siksaan dalam kubur. Kemana kepercayaanmu? Maka Ibnu Qayyim mengatakan di sini, mungkin gak orang seperti ini percaya tapi dia malah mengantarkan dirinya kepada kehancuran? Wahal fi tabais basharia an ya'lam 'abd anna matlubu ghadan ila baina yadil ba'd al-muluk yu'aqibu ashadd 'uqubah aw yukrimu atam karamah wa yubayitu sahiyan ghafiran wa la yatadhakkar murafaqah baina yadil malik wa la yasta'addalah wa la ya'khudhu lahu wakila hadha li umrillah as-su'alu sahih warid ala aktsaru hadha khalq. Maka berkata Ibnu Qayyim, memang banyak orang seperti ini, percaya adanya malaikat yang keras, percaya ada siksanya kubur, percaya bahwa adanya surga dan neraka, tapi amalannya tidak menampakkan kepercayaan. Was sahih ala hadha aktsar ma khalaq fastima' hadain amrayn min a'jabi asya'. Maka ketika terkumpullah dua perkara ini dalam tubuh manusia, maka ini perkara yang sangat ajib, sangat mengherankan. Wa hadha takhallaf lahu iddatul asbab. Ini disebabkan beberapa perkara. Jadi mungkin orang percaya kepada surga, percaya kepada neraka, tapi amalannya enggak menunjukkan percayaan. Mungkin ada beberapa sebab. Yang pertama, katanya di sini, sebab yang pertama, dha'ful ilmi wa nuqsanul yakin. Lemahnya ilmu dan kurang yakin. Wa man dhanna anal ilmu la yatafawat, dan salahlah orang yang menyangka bahwa ilmu itu tidak berjenjang. Faqalu min asaddi aqwalu abtaluh. Ini perkataan yang paling rusak dan perkataan batil yang menganggap bahwa ilmu itu tidak berjenjang. Karena iman seseorang itu akan sesuai dengan ilmunya. Ketika ilmunya baik, yakinnya baik, maka akan tumbuh amalan yang baik. Ketika ilmunya kurang, yakinnya kurang, maka akan keluar juga amalan yang kurang. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang paling penting untuk seseorang menanamkan keimanan di dadanya. Dan ilmu itu perkara yang berjenjang, tidak pada satu posisi yang sama. Allah berfirman, ketika menceritakan Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yuriyahu ihya al-mauta ayanan. Ibrahim minta kepada Allah agar dihidupkan yang mati secara nampak oleh Ibrahim. Maka Allah perintahkan, bunuh burung, letakkan sebagian di sana, sebagian di sana, sebagian di sana. Lalu Allah hidupkan burung tadi. Nampak sama Ibrahim betul-betul burung yang sudah mati tiba-tiba dihidupkan oleh Allah. Kalau kita sekarang masih dikabarkan nanti yang mati akan dihidupkan. Samakah iman kita dengan iman Ibrahim yang sudah nampak dengan mata kepalanya? Beda. Tapi kita yakin juga bahwa orang yang mati akan dihidupkan. Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah alaihissalam, ketika Allah nampakkan kepada dia yang mati langsung hidup, maka pasti keyakinan kita dengan keyakinan Ibrahim beda. Kenapa? Karena beda ilmu. Ibrahim langsung lihat dengan mata kepala, adapun kita masih melihat dengan mata hati, yakin kepada Allah. Perbedaan ilmu ini akan mengantarkan perbedaan amal. Orang yang betul-betul yakin, tentu amalnya akan lebih giat daripada orang yang terhindar dari atau sedikit keyakinannya. Allah musta'an. Sudah masuk waktu isya, nanti kita akan lanjutkan lagi pada isya sedikit. Allah musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit lagi pada jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibahas adalah jika orang percaya dengan adanya neraka, percaya dengan adanya surga, yakin adanya malaikat yang akan mencabuk dan dengan keras menghukum manusia, dengan percayanya tadi tapi tetap di atas kemaksiatan, bagaimana bisa terkumpul ini? Percaya api itu panas tapi main-main dekat api, percaya bahwa racun itu membahayakan tapi tetap berusaha dan mendekatkan racun. Orang yang berakal sehat akan bertanya, kok bisa seperti ini? Apa faktornya? Maka jawaban Ibnu Qayyim, faktornya adalah, kata Ibnu Qayyim, dha'ful ilm wa nuqsanul yakin, lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Orang dalam ilmu itu bertingkat-tingkat, enggak sama. Maka Rasul mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tahu yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Subhanallah. Kalau kita tahu apa yang ditahu Rasulullah SAW, enggak bisa ketawa kita. Yang ada cuma nangis. Artinya ilmu yang Rasulullah tahu beda dengan ilmu yang ada pada kita. Maka dalam hadis sama seperti juga atau sebelumnya sama seperti di sini, Ibnu Qayyim membawakan kisah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah agar dihidupkan burung yang mati. Bukan dia enggak percaya kepada Allah, agar bertambah tumakninah, tambah yakin. Yang sudah lihat yang mati langsung hidup tentu lebih yakin dengan hari kebangkitan. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Laisal mukhbir kal muayyan au muayyin." Tidaklah orang yang mengabarkan cuma dapat berita sama seperti orang yang lihat. Enggak sama. Ketidaksamaan ini menyebabkan ketidaksamaan ilmu. Ketidaksamaan ilmu menyebabkan ketidaksamaan yakin. Ketidaksamaan yakin menyebabkan ketidaksamaan amal. Maka faktor yang menyebabkan seorang melakukan kemaksiatan, Sementara dia tahu ada neraka, da'ful ilm wa da'ful yakin. Lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Kadang kita sudah tahu, Pak. Tahu ada neraka. Tapi enggak pernah terulang, enggak pernah terlihat, enggak pernah terdengar, enggak pernah ternasehati. Ya tahu cuma sekedar tahu. Beda sama orang yang sudah tahu ada neraka, lalu ada majelis taklim selalu mengingatkan dia. Selalu mengingatkan dia akan neraka, selalu mengingatkan dia akan amalan soleh, selalu mengingatkan dia akan kehidupan akhirat. Sekeras apapun hati manusia, kalau dia terus tersentuh dengan Al-Quran, pasti akan berbekas di jiwanya. Batu saja yang keras kena air lama-kelamaan tetap menjadi bolong. Apalagi hati manusia. Kita sudah tahu memang bahkan kemungkinan dari awal yang kita bicarakan tadi sampai sekarang ilmu agamanya kemungkinan sudah ada di hati bapak-bapak. Sudah ada di kantong bapak-bapak, sudah ada ilmunya. Cuman kita ulang untuk apa? Yazidul yakin, menambah keyakinan agar tertanam di diri kita. Maka orang yang enggak pernah nuntut ilmu, enggak pernah hadir majelis taklim, bahkan enggak betah hadir majelis taklim, bagaimana mau menambah keyakinan? Ketika keyakinan tidak bertambah, akan bergaris lurus dengan tidak bertambahnya amal. Dikatakan di sini, kata Ibnu Qayyim, jika kelemahan ilmu ini berkumpul dengan ketidakhadirannya dalam hati, pada sebagian besar waktu yang disebabkan oleh kesibukan pelakunya dengan hal yang berlawanan dengan ilmu tersebut, ya, maksudnya jika terkumpullah lemahnya ilmu, udah ilmunya lemah, sibuk pula dengan dunia, udah ilmunya kurang, nggak pernah pula nambah, nggak pernah diulang, bahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Sudah kurang, gak pernah diulang, bahkan dikubur. Akhirnya dia mengikuti jeratan hawa nafsu, kekuasaan syahwat, terkecoh dengan jiwanya, terperangkap tipu daya syaitan, kegundahan tentang lambatnya janji. Kapan sih janji Allah datang? Saya sudah doa berkali-kali, tapi janjinya gak datang-datang. Sehingga panjangnya angan-angan, kealpaan, kecintaan terhadap dunia, mudah menakwilkan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kebiasaan yang buruk, maka tidak ada yang mampu menahan iman selain zat yang menahan langit dan bumi agar tetap lenyap. Artinya, kalau sudah ilmunya kurang, lalu sering halpa, sering lalai, sibuk dengan dunia, ilmunya enggak pernah ditambah, bahkan melakukan amalan-amalan yang mengurangi ilmunya, bertentangan dengan ilmunya, maka tidak ada yang bisa mengokohkan iman di dadanya kecuali Allah yang mengokohkannya. Enggak ada lagi batasnya. Maka terus mengatakan Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sebab inilah yang menjadikan manusia berbeda dalam tingkatan iman dan amal. Disebabkan inilah, disebabkan ilmu, disebabkan yakin, menyebabkan manusia berbeda dalam ilmu dan amal. Sementara tingkatan terakhirnya adalah bagian terkecil dari sebutir atom iman yang masih tersisa di hati. Maksudnya, ya di sini, katakan di sini, wa itafawatun nasu fil iman hatta yantahi ila adnal adna wa misqali dzarrati fi qalb. Dan yang terendahnya keimanan seorang itu bagaikan sebutir atom di hati. Ada iman tapi kecil sekali. Wa jama'u hadhihi al-asbab yarji ila dhi'ful basirah wa sabar. Sebab ini semua, lenyapnya iman, lenyapnya amal, tetap melakukan maksiat padahal sudah tahu ada neraka, sebab ini semua dikarenakan lemahnya basirah. Basirah di sini adalah ilmu dan keyakinan. Wasabar, lemahnya sabar. Walihada madah Allah subhanahu wa ta'ala al-sabar wal yakin. Karena itu Allah memuji orang-orang yang sabar dan yakin kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat As-Sajadah ayat ke-24, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yukinun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, a'immatan yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Apa syaratnya? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan kepada ayat-ayat kami mereka yakin. Jadi kalau kita mau kokoh terus di atas keimanan, yakin dan sabar. Sudah yakin ada neraka, tapi kalau enggak sabar tetap melakukan maksiat. Sudah yakin ini dosa, tapi kalau enggak sabar. Sabar itu bukan hanya ketika sabar ketika musibah, meninggalkan maksiat juga butuh sabar. Karena terkadang jiwa ini mendorong untuk maksiat, butuh sabar. Allah akan menjadikan mereka a'immatan, imam-imam yang memberikan petunjuk kepada perintah Allah. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Yakin tumbuh dikarenakan ilmu. Ilmu ada, tumbuh yakin. Yakin ada, tumbuh amal. Amal bisa continue, konsisten, terus menerus, butuh sabar. Ketika ada yakin, ilmu, sabar, modal hidup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika enggak ada ilmu, tidak akan ada yakin. Ketika tidak akan ada yakin, tidak akan ada amal. Ketika tidak akan ada amal, bagaikan buih di lautan, terombang ambing, ikut ke sana, ikut kemari, enggak jelas. Hidup enggak jelas. Ilmu, yakin, amal, sabar. Sabar tinggalkan maksiat. Sabar ketika mendapatkan kesulitan. Sabar ketika jiwa memerintahkan kepada dosa. Sabar meninggalkan. Sabar ketika ibadah kepada Allah. Sabar. Imam sholat 11 rakaat, 11 rakaatnya panjang. Sabar. Ibadah juga butuh sabar. Iktikaf 10 hari, tidur di tenda, banyak nyamuk, gak pakai kasur, pinggang sakit, leher pegel, gak ada bantal. Sabar. Ibadah butuh sabar. Ibadah butuh sabar, meninggalkan maksiat butuh sabar, ketimpa musibah butuh sabar. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada satu pemberian Allah yang lebih berharga, lebih besar dan lebih baik dibanding Allah memberikan kita kesabaran. Kalau Allah sudah berikan kita sabar di atas agama Allah, maka itu adalah pemberian yang besar. Yang Rasulullah mengatakan, as-sabir ala dinih kaqabdi ala jamrah. Orang yang sabar di atas agamanya bagaikan orang yang pegang bara api. Subhanallah. Ilmu, yakin, amal, sabar. Sampai kapan sabarnya, Ustaz? Katanya sabar ada batasnya. Kalau sabar ketemu sabar akhirat itu enggak ada batasnya sampai ketemu Rasulullah SAW. Isbiru, kata Rasulullah, terus sabar di atas ketaatan, terus sabar di atas ibadah, terus sabar meninggalkan dosa, terus sabar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haud, sampai ketemu aku nanti di telaga, kata Rasulullah SAW. Kapan ketemu di telaga? Nanti padang mahsyar, yaumul qiyamah. Maka para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faktor penyebab mengapa manusia yang percaya kepada neraka tapi tetap melakukan maksiat. Percaya kepada api besar tapi tetap bermain-main di samping api. Karena kurangnya ilmu dan kurangnya yakin sehingga amalannya salah. Dan tidak ada sabar dalam dirinya. Kalau kita sudah punya ilmu, butuh kita berarti mencari ilmu. Cari ilmu, ilmu bagaimana? Ilmu agama butuh. Ilmu agama untuk menambah ilmu wawasan kita. Kalau seandainya tidak menambah, seandainya tidak menambah, mengulang apa yang pernah ada. Mengulang itu butuh untuk menambahkan keyakinan. Yakin, ilmu, amal, dan sabar. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Masalah antara masih pembahasan buruk sangka dan magrur dan syarat-syarat orang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala, Ad-Da'u wad-Dawa. Ada pertanyaan sebelumnya, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Balas, Pak. Kita yang kata Rasulullah SAW, sayati zaman as-sabir ala dinih kaqabdu ala jamrah. Akan datang satu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan keyakinannya, dengan Al-Quran dan Hadis, itu bagaikan orang megang bara api. Sulit. Perumpamaan. Perumpamaan bagaikan orang megang bara api. Sulit. Tapi harus dipegang. Dan itu memang kenyataan. Dan akan datang zaman seperti ini. Orang yang beragama akan dianggap aneh. Orang yang memegang Al-Quran dan Sunnah dianggap sesat. Orang yang malah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dianggap modern. Itu akan terjadi. Maka diumpamakan atau dipersamakan orang yang megang agamanya bagaikan orang megang bara api. Resikonya berat. Resikonya berat. Tapi kalau dia lepas, lebih berat lagi resikonya. Resikonya kalau ketika dia lepas agamanya, dia tinggalkan ilmunya, dia tinggalkan pengetahuannya, resikonya Allah Subhanahu wa taala murka pada dia. Maka di antara dua pilihan, capek dunia atau mau capek di akhirat. Sakit dunia atau mau sakit di akhirat. Sakit di dunia sebentar, sakit di akhirat abadan selama-lamanya. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha tahu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa kami menjelaskan bahwa Allah itu maha tahu seperti apa? Allah itu maha tahu. Seperti apa Allah maha tahu? Iya. Allah maha tahu. Allamul ghuyub. Allah mengetahui perkara yang gaib, yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir, yang besar, yang kecil, semua Allah tahu. Yang sudah terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu, yang belum terjadi Allah tahu, dan apa yang akan terjadi Allah tahu. Sekarang pertanyaan saya, bisa buktikan bahwa Allah itu maha tahu? Kan itu adalah ayatnya. Betul. Kan ayatnya menyebutkan bahwa Allah itu maha tahu. Iya. Ayat Al-Quran. Ya. Bahkan di malam yang gelap gulita ada waktu itu nanti. Allah Maha tahu. Lalu diperjelaskan bahwa seperti apa? Apa buktinya Allah Maha tahu? Buktinya, Bapak bangun malam, berdoa kepada Allah, lalu doa itu dikabulkan. Pernahkah doa Bapak dikabulkan oleh Allah? Pernahkah Bapak berdoa? Sering. Adakah yang dikabulkan? Allah maha tahu. Berarti Allah dengar perkataan Bapak. Berarti Allah mendengar permintaan Bapak. Berarti Allah membuktikan Allah maha tahu dengan mengabulkan permintaan Bapak. Tapi pertanyaan saya, kenapa Allah itu bisa mengabulkan? Dari mana dasar Allah itu mengabulkan? Dari mana dasar Allah itu? Menciptakan dunia ini dengan seisinya. Ya. Lalu kemudian Allah bisa mengetahui tentang kejadian yang ada di dalam dunia ini. Ya. Sekarang kita mempertanyakan supaya kita tidak ngambang bahwa ada dasar dari mana Allah itu bisa mengetahui. Bahwa kita ada di sini, kita ada di sini ini Allah mengetahui. Bahkan memperjelaskan segala-galanya yang ada di kita itu. Ya, kita dulu sekarang. Dari mana Allah itu bisa mengetahui? Satu per satu dengan pagi dan tidak ada matahari. Dari manakah Allah bisa tahu? Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Maka dengan penglihatan dan pendengaran Allah, Allah maha tahu. Dengan apa yang terjadi? Bukti-buktinya banyak. Salah satu buktinya, Allah sudah menceritakan di Al-Quran beberapa kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Berarti Allah tahu apa yang akan terjadi. Itu bukti Allah Maha Tahu. Bukti-buktinya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan juga apa-apa yang pernah terjadi di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad. Berarti Allah mengetahui apa yang terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan apapun yang ada terbetik di hati kita, Allah tahu. Allah Maha Tahu, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Contoh. Enggak. Sekarang ya. Oke. Kita nanti akan membahas masalah ini, tapi bagi saya Pak, ketika Allah menceritakan tentang kejadian orang-orang sebelum Nabi Muhammad, menunjukkan Allah Maha Tahu. Ketika Allah menceritakan apa yang akan terjadi tentang hari kiamat, Allah Maha Tahu berarti. Ketika Allah mengabulkan doa kita, permintaan kita, berarti Allah Maha Tahu tentang diri kita. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu untuk kita, berarti Allah Maha Tahu apa yang terjadi. Maka ini semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Iya. Sehingga kejadian yang ada di sini saya tahu. Iya. Allah juga tahu kita ada di sini. Karena Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Dan tidak mesti Allah berada di sini. Iya, kenapa, Pak? Iya. Insyaallah ini kita akan bahas nanti majelis khusus ya. Kita bahas majelis khusus nanti. Sama Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnudzon, baik sangka. Satu dulu Pak ya, yang dua saya panjang soalnya belum saya terlalu dengar. Termasuk husnudzon, husnudzon billah, baik sangka kepada Allah, gitu ya. Bahwa kita merasa diri kita soleh. Ini namanya magrur, tertipu. Kita merasa diri kita baik, ini terkadang tertipu. Sehingga sebagian orang merasa dirinya baik, ketika dia tertimpa musibah, dia merasa bahwa kenapa saya ketimpa musibah, kan sudah baik. Atau ketika dia merasa dirinya baik, dia menganggap orang lain gak sebaik dia. Sehingga dia meremehkan orang lain. Wah, dia gak sehebat saya. Kenapa? Jenggotnya kalah panjang sama saya. Umpamanya. Atau dia gak sehebat saya. Ini tidak boleh. Ini termasuk kibir. Ini termasuk sombong. Kesombongan itu bukan hanya pada harta. Kesombongan itu bukan hanya pada jabatan. Kesombongan itu bukan hanya pada fisikis. Tapi pada amal pun kita gak boleh sombong, ujub. Bahkan bisa jadi amalan kita gugur dikarenakan keujuban kita kepada amal. Bagaimana caranya agar kita hilangkan rasa ujub? Yang pertama, sadarilah bahwa ketika kita bisa beramal, itu semata-mata pertolongan Allah dan kebaikan Allah untuk kita, bukan karena diri kita. Kita tidak akan bisa beramal kalau Allah tidak menolong kita. Yang kedua, banyaklah baca buku-buku para ulama terdahulu dalam beribadah. Ketika kita baca buku-buku mereka atau sejarah mereka dalam ibadah, kita tahu ternyata ibadah kita seperti main-main. sholatnya mereka, puasanya mereka, sedekahnya mereka, baca Qur'annya mereka, kita tahu ternyata kita belum apa-apa. Di situ juga, kalau kita tidak membaca sejarah-sejarah, bergaulah dengan orang yang lebih soleh dan lebih banyak ibadah daripada kita. Di situ kita akan sadar bahwa kita ternyata masih banyak yang lebih baik dari kita. Allah musta'an. Ya, kita cukupkan Pak, sudah hampir jam 8. Yang kedua tadi masalah si A hutang sama si B. Lalu si A hutang sama si B, si A tidak punya uang, dia hanya punya perhiasan. Si B diuangkan. Pinjam emas, bayar emas, pinjam uang, bayar uang. Itu jawabannya. Pinjam emas, bayar emas, pinjam uang, bayar uang. Kalau dia pinjam emas, diuangkan sama dia, dia pakai uangnya. Ketika dia bayar, dia harus bayar emas lagi. Dia harus bayar emas lagi. Bukan nominal atau bukan harga emas ketika itu, bukan. Ketika dia pinjam. Tapi kesimpulannya, pinjam emas, bayar emas. Pinjam uang, bayar uang. Kalau dia pinjam emas, bayar uang, sementara dia mampu bayar emas, maka bisa jatuh dalam perkara riba. Karena perbedaan perselisihan, yaitu antara emas dan uang, itu bisa jatuh pada riba kalau hutang piutang. Allah musta'an. Ya, cukup ya Pak, sudah jam 8 malam. Kurang lebih mohon maaf. Ada kekurangan itu dari saya dan kebenaran dari Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu kepada kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha ilaha anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.